Baru Masehi, kenapa? Karena kalau pakai tahun Hijriah enggak ketemu harinya nanti. Kenapa orang di sana masih tahun Masehi? Tapi kita harus buat perubahan pada suatu ketika nanti. Tapi yang dipermasalahkan adalah ngikuti itu cara dan gayanya orang-orang kafir itu. Mengadakan perayaan. Niup trompet. Trompet apa itu? Ada maknanya peniupan trompet itu. Bukan sekedar ikut-ikutan. Ada makna daripada niup trompet. Belum lagi kumpul laki perempuan yang gak karu-karuan, Masya Allah. Dan memang banyak di antara anak-anak kita itu datang ke kota itu tidak ada tujuan. Hanya karena tahun baru. Melihat ramainya kok kota. Biarpun ternyata di situ setan juga menarik. Sehingga ketemu laki-laki dengan perempuan, pacaran dan sebagainya. Sampai bab zina. Maka perlu kita hentikan dengan bermacam-macam cara. Menghentikan itu bermacam-macam cara. Ada menghentikan, jangan kau lakukan. Itu kapan? Jauh-jauh hari. Jangan kamu lakukan. Akan tetapi ini adalah di saat banjir itu belum tiba. Di saat banjir belum tiba, kita masih bisa membuat bendungan. Tapi kalau sudah banjir datang, susah membuat bendungan. Agar tapi hendaknya sekarang kita arahkan. Kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Itu daripada nak kumpul di situ, kita rubah saja ayo. Dan ini adalah tradisi para salafun saleh dalam merubah masyarakat dengan budaya-budaya yang salah menjadi budaya Islami itu. Mengislamkan budaya. Bagaimana mereka kita lupakan dengan tahun baru Masehi? Dengan cara kita mengadakan acara apa itu? Alhamdulillah ini sudah banyak para ulama-ulama yang ingin mengadakan acara di alun-alun tapi untuk mengcounter agar anak-anak tidak mabuk, agar ada anak dia niat trompet. Agar anak-anak membaca salawat dan alhamdulillah di Cirebon sudah beberapa kali, di Indramayu akan diadakan, di Brebes, di Tegal, Masya Allah. Dan kemarin ada pertemuan para ulama-ulama yang harus menghentikan anak-anak kita supaya tidak larut dengan budaya mereka. Kita harus membuat maulidan, kita kenalkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenalkan kepada Islam, sehingga banyak di antara mereka itu yang ke kota itu hanya ingin lihat ramainya kota, dengar pengajian, akhirnya pulang tobat itu nanti. Tapi jangan dikatakan kita merayakan tahun baru Masehi, tidak, enggak ada. Kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Akan tapi di malam itu adalah malamnya orang kumpul. Dan begitulah juru dakwah. Nabi SAW itu mengingat kesempatan. Keramaian-keramaian. Dan juga para yang saat itu menjadi tren kumpulnya orang itu apa? Termasuk Nabi Muhammad sampai ulama-ulama Parisnya. Termasuk guru mulia. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu mengambil kesempatan keramaian. Dulu itu dalam dakwah beliau salah satu caranya itu adalah jadi tukang foto. Aiko ada dengan tukang foto ini. Zaman itu paling langka foto. Jadi satu desa itu yang foto satu, nanti yang lihat tak tetangganya pada lihat semua. Langka foto ini. Foto itu langka dulu. Beliau ternyata dalam satu kisah hikmah beliau, kecerdasan beliau dalam mengumpulkan orang. Kalau orang suruh ngaji, nggak mau ngaji. Akhirnya tukang foto ini selalu fotonya dibawa oleh orang berikutnya, muridnya. Beliau datang dulu, fotonya mana? Foto mana? Ntar dulu datang. Orang kumpul 10 orang. Diajari, Assalamualaikum. Di tempat kamu lagi begitu. Allah. Dan bawa mic beliau. Bawa mic sendiri Allah. Alhamdulillah dengan ketulusan beliau lihat. Beliau belum lama wafat. Akan tapi keberkahan dirasakan oleh umat. Murid-murid beliau dari mana-mana. Nah, beliau telah memanfaatkan momen kumpulnya orang. Untuk diarahkan kepada Allah. Makanya kita tanggal 31 Desember kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Akan tapi kita ingin memberikan pengarahan. Kita arahkan, kita buat perkumpulan di situ tidak sebut tahun baru Masehi. Akan tapi kita akan merayakan Maulid Nabi, baca salawat serta itu. Selesai. Sehingga mereka datang akhirnya sudah ke Maulid Nabi. Sebab kalau di rumah saja dibilang keting apa? Kuper. Kalau keluar, ada tempat untuk ngaji. Baik, ini jadi permasalahannya jangan dianggap sesepele itu. Akan tapi permasalahannya adalah kita itu kagum dengan budayanya orang kafir, ngikuti cara hidupnya orang kafir, dan itu adalah kemunafikan, dan itu musibah besar di hati. Kadang-kadang tahun baru Hijriah saja pindah itu enggak ngerti. Oh, sudah tahun baru Hijriah ya? Oh iya. Tahun baru Masehi sebelum berapa bulan sudah tahu? Tahu, Masya Allah. Ini musibah pada kita.